Markus bab 13. Enaleka isa kuber dari padaleman soce, salah setong dari morete mator. Guru, olat diponangon banguna ka isa, olat ditobatona, tale buat saya na. Dabuna isa. Bokna nengale ingon bangunan seraja jeria, batona tadak setongah, karena segi paguna asoson eka nengena. Kapi, bekale pagu hujura. Sa'lana jaria, isa mios kagumok jaitun. Pas alongku ekenangan seadep kapadaluman soce. Lacu deteng Petrus, Yakubus, Yahya ben Andreas, Abu Dabua ben Salerana secara pribadi. Atora ka Isa. Ngiring abdina paringi oning. Bilepon sebekal kedetianah kak dito. Ben ponapah detanda sebekal nutua kija ampon napak bektona. Tengah teh. Cakna dabuna Isa. Jok sampe bekna etepo oreng. Banyak orang sebekal de tengah kalaban ngangkui tang nyama serta ngocak kandaria. Sengkok ria salerana. Ben reng orang jeria, pas nepo reng orang sabenyakna. Mon bak nang ngeding nyemonyena paperangan esemakna. Ben berkabar perkara paperangan dari jauhna. Tak osa tako. Pacet ketubade, ketedian-ketedian sekanta jeria. Tapi jeria, tak ekening arte, jek labek tona kiamat. Negara sesetong bekal aperangah ben negara lainah. Kerajaan sesetong bekal nyerangah kerajaan lainah. Eman diman bekal beda lentuh ben bebeja kelaparan. Jeria kebi perak de tante de ada nama loloh. Akan ta sakit tabu sekarasa bi bebini serembi. Bekna dibi kotu tengate. Sabab bekna bekal etangkebe ben egi bea ke pengadilan. Bekna bekal epo kolah ekenengan kenengna kebaktian. Bekna, bekal lagi bea ngadep kapang obasa, ben katorato polana bekna tangoret. Jeria kesempatan, mongku ka bekna kaangku nyak se'e perkara sengkok kareng orang jeria. Tapi sebelumnya kiamat, kabar bagus dari Allah kotu epa beletra geluh, ka sekebiana bangsa. Ben mon bekna lai tangkep, tor egi beka pengadilan, bekna tak usah takok perkara apa sekoca agia bekna. Mon lan apak bektona, bekna kotu acaca. Koca aki, apa sebele aki ka bekna, bekto jeria. Sabab, pa apa sekoca aki bekna jeria, beni ocak na bekna tibi. Tapi dari roh Allah, de tengah. Orang bekal aki anati trayatana tibi, sopaja ipa ate. Berikia antara pak ben anakna. Nak kanak bekal ala bekna ke orang tuana, serta masra aki orang tuana sopaja ipa ate. Orang bekal beji kebi ka bekna, polana bekna tang moret. Tapi pak sapa sekokoh sampai akhirah, bekal epa selamat. Bekna bekal nengaliana kejahatan, sema ancor manceng ekenengan sesemestena benih kenengna. Catatan, kaangkui para maos, tetene, ponapa artena. Bekto jeria, orang sebeda Yudea kotuburu kapa gunungan. Orang sebeda iatasa atakna bengkona, cek wang-wang bekto toron, ben masuk ke dalam bengkona, parlolak ngala. Orang sebeda itegele, cek moleh ngala adubena. Merenges ongkur ya rejeria, mongku ke bebini sengandung, otabena seso nyosoy. Nyoon ke Allah, sopaja kebedaan secara jeria, cek sampe ketetian emosim nimbara. Saabitere are senako ejeria, bekal beda kasosaan, sekitak tau ketetian itu nyeria, mulai dari bekta Allah nyipta akidunya sampai setia. Ben tak kira tahu kedudian boleh. Jek sahakenga Allah tak mepandek bekta jeria. Tak kira beda orang saya selamat. Tapi polana omat pelena. Bekta jeria bi Allah pepandek. Jadi, bekta jeria, mon beda orang saya ngocak ke bekna. Tengku wah, rato penyelamat beda dina. Otabe, tengku wah, salerana beda disa. Jek percaya. Sebab bekal de tengah penyelamat-penyelamat sepalsu ben binabi palsu. Reng orang jeria bekal ngelakonena kon lalakon seluar biasa sarta keajiban-keajiban kaangkui congoco orang. Lamala mon ekening omat pelena Allah ecoko-oco akia. Teti patengate kebi jeria bi sengkok lai kebele kabekna sebeluna kelakon. Saklana masa kesusahan seraja jeria lalebet are bekal petengah, ben bulan tak terak boleh. Tang bintang bekal geger dari langit. ben sekabiyane sing ngombe saibang abang bekal salbuta. Ebek to jeria potre menosa bekal etang ngalian rabu e dalam ondem. Kalaben koba seseraja, tor kamul jakna. Potre menosa jeria, bekal ngoto sekat malekat de, kapat duna bume sepampak. Epa kona makompol omat peleanah dari cok koncok na bume, kacok koncok na langit. Bekna kudu ngalak pengajaran dari bungkan arah. Mon cak rancana lebiru ben lembu, serta mulai nyemeh, jeria tandana laparak musim panas. Beriakia mon pak apa saya sebut lagi sengkok gelek mulai kedadian. Bakna kau tu tahu, cek bektona lah cek parak na. Bakna bala ena ya. Sekebiana kedadian jeria, bekal kelakona sebelumnya reng orang seodi setiaria mate kebi. Langit ban bumi, bekal musna. Tapi tang ocak, tetap selanjeng. Meski beria, tada orang setawah bila areh otabe jema. Kat malaikat eswarga, ben potra, pada tak tahu kia. Perak ramah saya ngegeli. Jadi, bakna kodu aga jaga, ben ngas teteh. Sabab bakna tak tahu, bila baktona. Kabada ena, pada ben orang si ajalanan jauh dari benggona. Lekabulena epasrae esoro ngoros benggona. Kebi pada berilako beng sebeng. Panjagana labenga, epesen sopaja ajaga, epangas teteh. Jadi, bakna kodu aga jaga. Sabab bakna tak tahu bila orang sandi bengko jeria saya dah tengah. Oleh teti, rik beri. Otabana tengah malam. Oleh teti, ebek to gik peteng. Otabana ebek to are mulai moncar. Mon sandi bengko jeria dateng dadagan. Jak sampai bakna temo tepak na tedung. Apa saya kau cagi sengko ka bakna ria? Bik sengko eko cagi kia kasekabina orang. Aga jaga.